الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب. Ini masih sambungan dari Aqsamul Ilmi. Qala al-musannif rahimallahu taala Qala wal istidlal, sedangkan istidlal itu kata beliau, ya, talabud dalil, dia adalah talab dari dalil, meminta dalil, berdalil. Nah, kita baca di sini. Sedangkan dalil adalah al-mursyid ilal matlub. Sedangkan dalil dialah yang menunjukkan kepada sesuatu yang dicari. Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya, sabit. Nusra. والقرآن بالدليل ما يستدل به بنص أو إجماع أو غيرهما. Kencengin suara sedikit. أو غيرهما. النظر والاستدلال بمعنى واحد وهو أن كل منهما يؤدي إلى المطلوب وجمع بينهما المصنف في تعريف العلم الضروري والمكتسب تأكيدا. وقال بعضهم النظر أعم من الاستدلال. أعم nggak pakai tanwin. أعم أفعال. Terus. من الاستدلال لأنه يكون في تصورات وتصديقات والاستدلال خاص بتصديقات والله أعلم. Nah. والاستدلال طلب الدليل. قال الشارح رحمه الله تعالى. Ini bahasan kita. Istidlal adalah talab ad-dalil, pencarian dari, ya, pencarian dari agar sampai pada sesuatu yang diinginkan. Sehingga tujuan an-nadhar dan istidlal itu adalah sama. Nah, di sini Abul Ma'ali Al-Juwayni itu menggabungkannya, yaitu kalam isbat dan kalam nafi. Dengan tujuan di sini tentunya ta'kidan, untuk menguatkan. Qala Asy-Syarih Syekh Abdullah Al-Fauzan, as-sin wa ta, huruf sin dan ta itu kan aslinya dalil, ya kan? Ya, dalla ya dulu ditambahkan sin dan ta menjadi istidlal. Ini wazan wazannya apa? Nah, istadala berarti istaf'ala. Ya, berarti talabul fi'il. As-sin wa ta ditolab. Itu sin dan ta, kalau dalam ilmu sharaf itu maknanya, salah satu fungsinya ditolak, untuk meminta, mencari, menuntut. Ya, semisal kal istinsari, istinsar dari kata nasara, menolong. Maknanya berarti apa? Talabun nusrati. Talabun nusrati, meminta untuk meminta pertolongan, meminta tolong. Nah, itu maknanya. Wal muradu bidalil, yang dimaksud dengan dalil di sini adalah ma yustadallu bihi min nassin au ijma'in au ghairiha. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan dalil di sini adalah ma yustadallu, ya, bihi min nassin, yaitu yang dimaksud dengan dalil di sini itu adalah yang dijadikan dalil dari nas, berupa nas. Jadi jika dalil dari nas, yaitu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dari ijma atau selain keduanya, itu namanya dalil. Wan nadhar, sedangkan nadhar, ya, nadhar, nadhar itu berarti apa yang dimaksud dengan nadhar? Ya, al-istidwal nadhar wal istidlalu bima'nan wahidin. Nadhar dan istidlal itu maknanya satu. Ya, wa huwa anna kullan minhuma yuaddi ilal matlub, yaitu masing-masing dari keduanya itu akan menghantarkan kepada yang dituju, kepada yang diinginkan, kepada yang dituntut. Wa jama'a bainahuma al-musannifu fi ta'rifil ilmi ad-daruri wal muktasabi ta'kidan. Dan musannif di sini ya, Imamul Haramain menggabungkan keduanya dalam definisi ilmu daruri dan muktasab itu sebagai penegas saja untuk menguatkannya. Masih ingat ilmu daruri dan ilmu muktasab? Apa definisinya? Ilmu daruri yaitu ilmu yang diperoleh tanpa proses berpikir, tanpa ada penalaran, tanpa perlu ada penggalian terhadap dalil. Seperti pengetahuan apa? Api adalah panas. Ya, sesuai kopi warnanya hitam. Ya. Kopi rasanya tanpa gula pahit. Itu daruri. Daruri. Nah, ilmu muktasab berarti itu apa? Ilmu yang diperoleh berdasarkan penggalian dalil, proses berpikir. Ya. Nah. Dan seterusnya. Jadi paham ya, ilmu daruri dan ilmu muktasab. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka lain menyatakan an-nadhar a'ammu minal istidlal. Nah, kalau nadhar itu lebih umum dibandingkan dengan istidlal. Li'annahu yakunu fi tasawurati wa tasdiqati. Karena ya, yang namanya ilmu nadhar itu bisa pada tasawurat, tasawurat dan tasdiqat. Ya. Pada tasawurat, tasawurat yaitu penggambaran, penangkapan ya, terhadap sebuah kabar, sedangkan tasdiqat kalimat kabar tersebut. Wal istidlalu khasun bil tasdiqat, sedangkan istidlal itu lebih khusus, ini menurut sebagian pendapat itu lebih khusus dibandingkan tasdiqat, kalimat-kalimat berita. Kata beliau wallahu a'lam. Ya, Allah a'lam. Jadi ya, kesimpulannya yang dimaksudkan di sini istidlal adalah talabul dalil, pencarian dalil agar sampai kepada yang dituju. Sedangkan nadhar dan istidlal itu maknanya sama. Tapi sebagian yang lain ada menyatakan berbeda. Nah, kemudian disamakan oleh Al-Juwayni, tujuannya apa nadhar dan istidlal itu disamakan? Itu tujuannya untuk mentakkid. Ya, untuk mengukuhkan aja, menguatkan aja. Baik, kemudian sekarang ya, lanjut sini, Saiful. Khabariyin tepatnya ya, khabariyin. Terus ma ismu mausulin, terus ila matlubil khabariyin, ila matlubin khabariyin, ila matlubin khabariyin ay tasdiqi fa ay yuqala bi dalalati ala tahrimi wa tahrimi nabiyyi an nabiyyu muskir wa kullu muskir haram bi qawli sallallahu alaihi wasallam wayalzamu anhu. Nah, hasbun cukup. Kemudian kata beliau di sini wad dalil huwa al mursyid ila al matlub. Dalil adalah mursyid, sesuatu yang menunjukkan kepada yang dicari. Kenapa demikian? Karena dalil merupakan tanda dari adanya perkara yang dicari. Kan begitu. Baik. Kata beliau di sini ad-dalil fa'ilun bimakna fa'il. Itu dari wazannya. Wazannya fa'il, dalil. Maknanya apa? Fa'il. Maknanya fa'il. Maka ad-dalil di sini maknanya fa'il, isim fa'il. Dalla yadilu dalil. Itu yang menunjukkan namanya dalil. Ya. Dalla yadullu. Itu kan kalau dalam kata kerjanya dalla yadullu. Itu maknanya menunjukkan. Nah, yang menunjukkan namanya dalil. Maknanya fa'il, isim fa'il. Min ad-dalalah wa huwa al-irsyad. Yang berasal dari kata ad-dalalah yang maknanya adalah irsyad. Fad-dalil adalah huwa al-mursyid ilal matlub. Dialah yang membimbing. Ya, dialah yang menunjukkan kepada sesuatu yang dicari. Wa hadha ta'rif, dan definisi inilah definisi lugawi, bahasa. Nah, kenapa? Li'annahu amun, karena dia ini umum. Faqad yakunu ad-dalilu mursyidan lil matlubi wa la yusamma dalilan fil istilah. Dan terkadang dalil itu dia memang benar menghantarkan, menunjukkan kepada sesuatu yang dicari, namun tidak dikatakan, tidak dinamakan sebagai dalil menurut istilah. Andika ada itu enggak? Power bank, tapi saya enggak ada kabelnya. Hah? Ada kabelnya? Enggak ada. Wah. Saya juga ternyata itu ya, apa namanya? Udah mulai turun baterainya. Lobet. Wa qauluna. Wah, kemudian. Wastilahan secara istilah ma yamkinu at-tawassul bi sahih nadri fihi ila al-matlubi khabariyyin. Nah, sedangkan secara istilah apa yang dimaksud dengan dalil? Ya, yang dimaksud dengan dalil di sini adalah ya, adalah ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nadhar, yang memungkinkan akan menghantarkan kepada sahnya nadhar. Tadi nadhar sudah dipahami ya. Yang dimaksud dengan nadhar tadi apa? Nadhar dan istidlal itu maknanya sama. Ya. Tapi nadhar para ulama mengatakan ada makna spesial yang khusus bagi dia, dia adalah berpikir tentang keadaan. Dan yang dipikirkan itu ya, dari berpikir tentang keadaan dari perkara yang dipikirkan supaya sampai pada al-matlub. Al-matlub itu maksudnya kesimpulan yang dicari. Ya. Jadi kalau begitu nadhar dan istidlal itu sama sepertinya. Ya, sama. Kalau dalil secara bahasa menunjukkan pada ya kepada sesuatu yang dikehendaki, nah diinginkan sehingga memungkinkan sampai kepada kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa? Berbentuk khobari. Ya. Ilal matlub khobari. Kesimpulannya berbentuk sebagai khobar. Nah. Wa qauluna ma, sedangkan ma ad-dalil huwa ya, ad-dalil huwa al-mursyid ilal matlub, sedangkan perkataan kami, oh ini perkataan bukan al-Juwayni. Ya, yaitu perkataan pensyarah Syekh Abdul Fauzan, yaitu ma yumkinu at-tawassul. Yaitu sesuatu yang dapat memungkinkan ya at-tawassul bi sahih, ya, akan menghantarkan kepada sahihi nadhar fihi, ya, sahnya nadhar ya, kepada al-matlub khobari, kepada sesuatu yang dituju yaitu yang berbentuk khobar. Maka ma di sini adalah isim mausul ay alladhi yumkinu at-tawassul, itu maknanya bi sahihi nadhar ya, yaitu hadza min idafatis sifah ilal mausuf. Ini adalah salah satu bentuk idafah sifat kepada mausufnya. Idafah na'at kepada man'ut. Maknanya apa? An-nadhar as-sahih. Itu maknanya. An-nadhar as-sahih. Itu yang akan memungkinkan ya, yang memungkinkan akan menghantarkan kepada nadhar yang sahih. Nadhar yang sahih berarti berpikir tentang keadaan dari perkara yang dipikirkan dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kaedah-kaedah supaya sampai kepada kesimpulan yang dicari. Ya, kemudian ya ai fihi, yaitu fidzalika syai', ya dalam hal tersebut ila matlubin khabariyin, kepada sesuatu yang diinginkan yang berbentuk khabar, yaitu apa? Tasdiki, yaitu tasdiki, kalimat berita. Yaitu tasdiki, ka'ayuqal fid dalalah, semisal dikatakan dalam dalalah ala tahrimin nabid, atas haramnya nabid air perasan anggur. Ya. Ini kan kalimat berita. Kita katakan tasdikinya itu apa? Tasdikinya an-nabid muskirun. Nabid air perasan anggur adalah memabukkan. Wa kullu muskirin. Nah, ini kesimpulannya nih. Kesimpulannya, matlubnya, wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan maka dia haram. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Fayalzamu anhu, maka hal ini melazimkan an-nabidu haramun. Nabid air perasan anggur itu adalah haram. Itu adalah haram. Nah, bisa dipahami sini? Ya. Summa qala rahimallahu taala. Wa alam. Ah. Fadol, dibaca sih. Ya. Iqbal. Anna dalila ismun, itu khobar. Lima. Setelah huruf minun sukun itu fiil, itu man. Enggak mungkin min. Karena min tidak masuk ke fiil. Ah, terus nufat, jamak dari nafin. Min nufatis sifati di anna dalila huwa ma arsyadaka ila al-maktubi. Faqad yushibuka marratan min al-ilmi. Fastahaqqa ism ad-dalil. Fastahaqqa ism ad-dalil fil halaini. Wal'arfu la tufarriqu. La tufarriqu. La tufarriqu baina ma yujibu al-ilmu. Al-ilma maf'ul. Kalau wajaba yajibu lazim. Nah, dimuta'adikannya gimana? Kasih. Pelajaran kemarin kita kailani. Au jaba. Terus wa ma yujibu al-dhanna fi itlaqis fi itlaqis mid dalil. Wa qad ta'abbada wa qad ta'abbadna Allah. Ta'abbada, iya. Nah, wa'lam, kata beliau, ini penutup pembahasan ini, anna dalila ismun, bahwa dalil adalah sebuah isim, nama, lima kana mujiban lil ilmi, dari hal yang akan menghasilkan ya, ilmu. Ya. Ini beda ya dengan Mu'tazila. Kalau Mu'tazila, dalil itu yang jadi ilmu itu kalau yang mutawatir. Kalau yang enggak mutawatir, enggak jadi ilmu. Artinya la yu'malu bih, tidak diamalkan. La yuhtaju, tidak dijadikan hujah. Adapun ahlus sunnah, dalil walaupun dia ahad, walaupun dia bahkan tingkatan yang terendah dari ahad, tingkatan yang terendah dari hadis ahad apa? Hah? Gharib. Walaupun dia gharib sekali, selama sahih, nah itulah jadi patokan, jadi sandaran. Ya innamal a'malu binniyat, dalam bab akidah. Ya, dalam bab akidah, ya enggak? Biar terhindar dari syirik khafi. Syirik tersembunyi, syirik asghar. Ya. Maka mesti diniatkan karena Allah dalam setiap amal. Jadi patokan kita. Ya, barakallahu fikum. Padahal dalilnya adalah apa? Gharib. Gharib, hadis gharib. Tapi sahih. Kal mutawatir wal ijma'. Maka dalil itu adalah yang akan menghasilkan ilmu seperti mutawatir dan ijma'. Ijma' itu dalil. Perhatikan, ijma' itu dalil. Agar dipahami. Dalil itu nas, Quran, sunnah. Ijma'. Ya, ini dalam berfikih. Kalau dalam berfikih tambah satu lagi yang disepakati oleh para ulama. Itu apa? Al-qiyas. Banyak lagi, tetapi yang masyhur empat. Banyak lagi. Nanti ada istihsa, ya, dan yang lainnya. Nah, tapi yang masyhur empat. Ya, kalau dalam akidah cuma tiga, qiyasnya disingkirkan. Tidak ada qiyas dalam akidah. Ya, kalau dalam bab akidah masdar talaqqi kita cuma tiga, Quran, Sunnah, Ijma. Wa ma kana mujiban lidhon. Ya, dan juga yang menghasilkan dhon, semisal qiyas. Wa khabarul wahid maupun khabar wahid, artinya khabar ahad. Artinya yang tidak sampai derajat mutawatir. Wa nahwu dzalik, dan wa nahwu dzalik semisalnya. Amma mashtahara inda katsirin min muallifi al-usuli. Itu asli mu'alifina, karena dia mudaf, nunnya dihadap. Adapun yang masyhur dari kebanyakan para ulama yang menulis kitab-kitab usul, bi anna dalilah huwa ma'a pada al-ilmah, bahwa dalil itu adalah yang memberikan faedah ilmu. Bahwa ghairu sahihin, ini enggak benar ini. Kenapa demikian? Karena kebanyakan ahli usul terpengaruh mu'tazila, terpengaruh ahlul kalam. Ya, terpengaruh, semisal Al-Qadi Abdul Jabbar, ulama usul, bahkan rois dalam usul di zamannya, tetapi dia mu'tazila, banyak terpengaruh. Nah, ini enggak benar. Ya, wa amma ma yufidu dhanna fa huwa amarah. Adapun yang hanya memberikan faedah dhan bukan ilmu, itu amarah. Amarah itu apa? Ad'afu minad dalil. Itu lebih lemah daripada dalil. Hadza ghairu sahih. Enggak benar kayak begini. Ya. Enggak benar. Wa dhahir anna hadhihi tafriqata, yang nampak bahwa pembedaan ini, ya, dibeda-bedakan masalah dalil ini, ya. Itu ja'at minal Mu'tazilah wa man wafaqahum minan nufatis sifat. Dan itu berasal dari kalangan Mu'tazilah, dan yang sepakat dengan mereka dari kalangan para pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mereka dusta. Mereka mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu khabar ahad, tidak mutawatir. Namun kenyataan banyak dalil, banyak tentang sifat-sifat Allah yang berdasarkan dalil mutawatir mereka tolak juga. Semisal apa? Ru'yah, ya. Ru'yatullah. Ru'yatullah, kaum mukminin akan melihat Allah di akhirat kelak. Mereka ingkari padahal mutawatir. Ya, itu mutawatir. Ya. Nah, ini jadi mereka itu cuman pakai kaidah yang dijadikan sebagai patokan ilmu, diamalkan adalah yang mutawatir. Selain mutawatir enggak. Itu akal-akalan mereka aja, cuman hawa nafsu mereka aja. Qala. Mana lagi tadi? Di anna dalila huwa ma arsyadaka ilal matlub. Karena dalil ialah yang akan menunjukkan anda kepada sesuatu yang dicari tadi. Faqad yursiduka marratan ilal ilmi wa marratan ila dhanni. Nah, terkadang dia menunjukkan sesekali kepada anda, kepada ilmu, dan terkadang menunjukkan kepada dhon. Maka fastahaqqa, maka berhaklah ismat dalil fil halain. Penamaan dalil pada dua keadaan. Wal Arab, sedangkan orang-orang Arab, la tufarriqu baina ma yujibul ilmah wa ma yujibu dhanna fi itlaq ismid dalil. Sedangkan orang Arab tidak membeda-bedakan mana dalil yang akan menghasilkan ilmu dan mana dalil yang akan menghasilkan dhan dalam pemutlakan nama dalil. Wa qad ta'abbadana Allah bi kullin minhuma. Kita beribadah kepada Allah dengan masing-masing keduanya, yang itu afada dhan, afada ilmah, itu sama-sama aja. Itu hanya istilah aja dalam ilmu hadis. Ya, ini mutawatir, ini ahad. Di bawah ahad, ya, ada tiga unsur lagi, aziz, masyhur, kemudian gharib. Nah, itu cuma istilah. Tapi kita beribadah kepada Allah dengan yang paling rendahnya sekalipun, bahkan dengan hadis Hasan bin Ghairihi sekalipun, yang merupakan hasil penguatan dari hadis dhaif yang punya syawahid mutaba'ah, maka digabungkan jadilah Hasan bin Ghairihi. Bahkan terkadang kita beribadah kepada Allah dengan dalil dhaif sekalipun, dengan dalil dhaif, dan para ulama bersepakat atasnya hal ini. Misal kita menjadikan air itu sebagai sesuatu yang suci, mensucikan, selama tidak berubah warna, rasa, aroma, itu berdasarkan hadis yang dhaif. Namun kita beribadah kepada Allah dengan hadis yang dhaif tersebut. Kita beribadah kepada Allah dengan bersuci, dengan air tadi, yaitu dengan hadis yang tadi, dengan hadis yang dhaif tadi. Dan ini disepakati oleh para ulama, walaupun itu hadisnya sumber sandarannya adalah hadis dhaif. Ya, bisa dipahami sini. Ya. Ini disebutkan oleh Siddiq Hasan Khan ya, di syarah kitabnya Asy-Syaukani, Durrul Bahiyyah. Nah. Kemudian kita masuk ke ta'rif ad-dhon. Ta'rif ad-dhon. Definisi dari dhon. Qala al-musannif rahimahullah, wadhannu tajwizul amrain, tajwizu amraini ahaduhuma adharu min al-akhar, wasyakku tajwizu tajwizu amraini la maziyata li ahadihima alal-akhar. Dhan, dhan itu adalah tajwiz, yaitu tajwiz, maksudnya apa tajwiznya? Penganggapan bolehnya dua hal, ya, penganggap adanya kebolehan dua hal, dua perkara, ahaduhuma adhar minal akhar, yang salah satunya itu lebih adhar, lebih kuat dibanding yang lain. Wasyak, sedangkan syak, ragu kalau bahasa kita, itu adalah tajwizu amrain, penganggapan bolehnya dua hal, la maziyata li ahadihima alal akhar, namun disertai dengan keyakinan tidak ada maziyah, tidak ada kelebihan dari salah satu keduanya atas yang lainnya. Nah kalau dhon, antum memilih antara A dan B, tapi antum condong ke A. Kalau syak, A dan B sama, ya 50-50. Dhon, A 60, B 40, misalkan begitu, ya. Bisa dipahami sini? Jadi zon menganggap adanya kemungkinan lebih dari dua perkara di mana salah satunya dianggap lebih kuat dari yang lainnya, menurut orang yang beranggapan demikian. Syak menganggap adanya kemungkinan pada dua perkara, yang satu tidak dianggap lebih kuat dibanding yang lainnya. Ya. Baik, kita bahas di sini, dibaca. Tafadhal di sini. Saiful udah, Sabit udah, Iqbal udah. Berarti sekarang siap enggak? Ayo coba Ridwan. Wah, baterai saya sudah mulai habis benar nih. Entar lagi live-nya terhenti. Ayo Ridwan. Mas Bowo punya itu enggak? Charger. Pipa panjang mesti kabelnya. Enggak ada. Ya udah ya. Aqsamihi yuqabiluhu. Terus jangan disukun-sukunin ente, enak aja wawad dhon. Apa dhonna dhonni? Wahua wahua azonnua. Terus kok idha, mana idha id? Loh. Al-jazimu benar. Kenapa jazimi? Enggak mudah pun nilai. Ya. Dia naat dari idrak. Terus. Takama takadam apa? Jangan disukun-sukunin. kama taqaddama fi'il itu. Terus ghairu. Nah, ini kebanyakan bolos ajrumiyah nih. Kaedah ghairu lupa dia. Terus idraku ghairu jazmi la yahtu min halaini. Ah, hasbuk cukup. Baik. Ah, Ridwan. Mesti banyak kerja lagi Ridwan. Tu Saiful gereng-gereng kepala Saiful. Gaya bener dia. Saiful kayak benar dia, saya pun kira-kira kepala. Waduh. Nah. Mul disaring enggak mul kopinya mul? Kok kayak banyak ampas ya mul? Pantesan mul. Siapa yang bikin Rusdi? Ya, mana lagi tadi? Lamma faragal musannifu, maka tatkala musannif telah menyelesaikan min ta'rifil ilmi, tentang definisi ilmu, wa bayani aqsamihi, dan penjelasan jenis-jenisnya, dzakara ma yuqabiluhu, maka beliau di sini menyebutkan lawannya, kebalikannya. Wa huwa adh-dhannu, yaitu dhon, it laisa huwa minal ilmi, karena dhon itu bukan bagian dari ilmu. Li'anna al-ilma huwa al-idrakul al-jazimu kama taqaddama, karena ilmu itu adalah sesuatu yang idrak, menangkap, al-jazim secara pasti, kama taqaddama, mengetahui secara pasti sebagaimana yang telah berlalu. Wal idraku ghairul jazimi la yakhlu min halain, sedangkan menangkap tapi tidak pasti, ya, mengetahui tapi tidak pasti, itu tidak lepas dari dua keadaan. Nah, al-awwal Syekh Bowo Al-Muwahid. Ayo. Au arba arbaatan. Terus asani ayarat jaha kitabu ahadul amrayni ala akhari farajibu wahmuni almarjubu wahmuni ayakula kutu arbaata aswatin mayastamiru masyaraha salasatun wakumun darujatun aklaha walabasukumni kama sayati insyaAllah. Nah, jadi pengetahuan yang tidak pasti tadi itu enggak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, ayatasawa alamron. Dua hal tadi itu sama. Ya, dia dua hal itu sama. Ya, yaitu kan kalau tadi ilmu mengetahui secara pasti. Ya, ini enggak, bolehnya dua hal. Penganggapan bolehnya dua hal, itu sama. Fala yatarajahu ahaduhuma alal akhor. Maka enggak ada yang lebih kuat salah satu di antara keduanya tadi. Indal mujawwiz. Ya, bagi mujawwis, bagi orang yang menganggap ya bolehnya dua perkara tersebut. Bikasir waw, wa in kana ahaduma arjaha, walaupun salah satu di keduanya itu lebih rajih, lebih kuat inda ghairi, menurut orang lain. Au fil waqi', atau kenyataannya demikian. Wa hadha huwa syakku. Ini syak namanya. Kaya pula semisal ada orang yang menyatakan la adri tuftu salasata aswatin atau arba'ah, ya. Saya enggak tahu apakah saya tuftu, saya tawaf tiga aswat, jamak dari shaut, tiga puteran atau empat puteran. Nah, ini dia ragu, tiga atau empat ya. Nah, sedangkan yang sani, yang kedua asani, ya ayatarajaha indahu ahadul amrain alal akhar, salah satu dari dua hal tadi itu lebih kuat menurut dia, indahu, dibanding yang lain. Farrajihu dhannun, yang rajih itu namanya dhon. Oh, kayaknya tiga deh gitu, kayaknya tiga deh. Nah, wal marjuh wahmun, sedangkan yang marjuh, yang tidak kuat, yaitu empat ya, itu namanya wahmun. Kalau dia ragu, tawaf sudah tiga atau empat putaran. Ka'ayakula, semisal dia mengatakan saya tawaf arba'at aswat, setuap ya tawfayatuhu, bagusnya bukan tuftu ya, nimtu, kayak nimtu, nama ya numu, nimtu berarti tiftu. Tapi soma ya sumu apa? Sumtu. Berarti boleh tuftu ya, belum tuftu aja. Tuftu arba'at aswatin. Saya tawaf 4 putaran. Ya, tapi yuhtamal annaha salah satu, tapi ada kemungkinan juga di itu 3. Ya, ada 3 juga ada kemungkinan. Wadhannu darajatun. Dhon itu bertingkat-tingkat, a'laha nama yang tertingginya ghalabatu dhon. Dugaan paling kuat sebagaimana akan datang nanti insyaallah taala. Akbar dibaca. Hah? Akbar belum. Ah, tepat dalam Akbar. Hari ini mesti baca semua deh ya. Mudah-mudahan. Saya khutbah enggak terlalu jauh dekat sini. Perhatikan, perhatikan. Sallallahu alaihi wasallam. Farujimat. Syuddat. Ain syuddat alaiha wal jama'ah. Wa jumi'at. Nah. Syak didul yakin. Ragu itu didul yakin. Kama ja'a fi lisanil Arab, sebagaimana terdapat keterangan di buku lisanul Arab, al yakin al ilmu. Wa izahatu syak tahqiqul amrain. Lihat di footnote nomor 2, al yakin al ilmu. Ya, farraqa Abu Hilal. Ya, Abu Hilal Al-Askari membedakan bainal ilmi wal yakini, membedakan antara ilmu dan yakin. Faqala, beliau menyatakan, al ilmu huwa i'tiqadu syai'i ala ma huwa bihi ala sabili thiqati. Ilmu itu adalah i'tiqad, meyakini sesuatu ala ma huwa bihi, sesuai hakikatnya, ala sabili thiqah. Ala sabili thiqah itu berdasarkan orang-orang yang thiqah. Wal yakin huwa as-sukunun nafsi. Sedangkan yakin adalah tenangnya jiwa, wasalji sadri dan mantapnya dada, bima alimah, dari apa yang telah dia ketahui. Ini perbedaan ini ada di kitab Furuq al-Furuq al-Filughah. Saya punya bukunya ini. Bagus buku itu. Perbedaan antara kalimat-kalimat ini. Nah, kemudian wa izahatu syakki, hilangnya syak. Ilmu itu adalah, yakin itu adalah ilmu, dan hilangnya ya keraguan. Wa tahqiq al-amr. Wal yakin didu syak, sedangkan yakin adalah lawannya syak. Wa huwa fil asli bimakna al-istiqrar. Sedangkan asalnya maknanya adalah istiqrar. Ya. Yukal, misalkan dikatakan yaqonal ma'u fil haud. Air itu yakin ada di haud, ada di telaga. Apa maknanya? Idastaqarra, apabila air itu menetap. Istiqrar itu masdar dari istaqarra, istaqiru. Istiqraran. Wadamah, dan air itu senantiasa ada di haud, di telaga tersebut. Wa syak fil asli al-ittisal wa luzuq, sedangkan syak asalnya adalah ittisal, menyambung, wa luzuq dan melekat. Wa minhu hadithu al-juhaniyah. Hadis ya. Juhaniyah. Fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya, fasyukkat alaiha siyabuha. Syukkat itu maknanya bukan diragukan, tetapi ya, melekat pakaiannya kepadanya. Ya, kemudian dilekatkan pakaiannya kepadanya. Artinya disambungkan pakaiannya kepadanya. Summa amara biha farujimat. Kemudian ya, Nabi memerintahkan agar dia umira biha, memerintahkan kepadanya, farujimat, maka dia pun dirajam. Ya, apa maksudnya syukat hai syubdat alaiha? Ditarik, ya. Wajumiat dan dirapatkan. Itu makna syukat. Ya. Kemudian Mirzam. Baca. Qalbu fa'il ila ahadima qawlu musannifi rahimahullah wa dhannu tajbizu fihi musa mahatun fa inna dhanna laysa huwa tajbizan wa innama huwa tarfur rajim al-muqabilu bitarfil marjubi wa huwa al-wahmu kama taqaddama wa amma ghalabatud dhanni fa huwa Kuwatud dhanni fa inna dhanna yatazayadu wa yakunu ba'dud dhanni aqwa min ba'din qala Abu Hilal al-Askari wala ba'dud dhanni ibaratun antumakninatid dhanni wa hiya rujhanu ahadil janibaini alal janibil akhari rujhanan mutlaqan yutrahu ma'ahul janibul akhar. Nah. Summa suara hadhihi lafad, kemudian lafad ini, lafad syak ini, berubahlah yutlaq ala taraddud, dirubah menjadi keraguan. Bi syai'aini, terhadap dua hal. Bi hais la yamilul al-qalbu, di mana qalbu itu tidak condong ila ahadihima, kepada salah satu dari keduanya. Wa qaulul musannif, maka pernyataan musannif, wa dhon at-tajwiz fihi musamahatun, musamahah. Ini di sini terdapat kelonggaran. Fi fa inna dhanna laisa huwa tajwizan, huwanya itu dhamir fasl. Karena dhanna itu bukanlah tajwiz. Ya, bukanlah tajwiz. Dhanna itu bukanlah tajwiz, bukanlah penganggapan boleh gitu. Karena tajwiz innama huwa at-tarku, ya. Yang dimaksud dengan dhon adalah tarf, sisi ar-rajih yang paling kuat, al-muqabilu yang berlawanan, litarfil marju, dari sisi yang marju, yang lawan dari rajih, yang lemah. Wa huwa al-wahmu, yaitu waham kama taqaddama. Nah, yang rajih namanya dhon, yang marju namanya waham. Nah, tingkatan tertinggi dari dhon itu apa? Ghalabatud dhon. Ya, ghalabatud dhon. Kemudian kata beliau, ya, wa amma ghalabatud dhon, adapun ghalabatud dhon, ghalabatud dhon, dugaan yang paling terkuat, bahwa kuatud dhon, yaitu kuatnya dugaan. Fa inna dhanna yatazayadu, dhon itu bertambah semakin kuat. Wa yakunu ba'du dhanni aqwa min ba'din, maka sebagian dhon itu lebih kuat dibandingkan dengan sebagian yang lain. Qala Abu Hilal Al-Askari, Abu Hilal Al-Askari menyatakan, ghalabatud dhanni, ghalabatud dhanni itu apa sih? Ibaratun antumakninatid dhanni. Itu adalah sebuah ungkapan atas ketenangan, ketenteraman dugaan. Itu apa? Rujhanu ahadil janibain, yaitu kuatnya salah satu dari dua sisi, alal janibil akhar, ya, daripada sisi yang lain, rojahanan mutlakon, dengan kerojahan yang mutlak. Yutrahu ma'ahu al-janibul ahur, ya, sisi yang lain yang marjuh itu akan tercampakkan, ya, akan yutrah, akan dibuang. Nah, berikutnya Fadol, Pak Habib. Kullun minhuma yakumu maqamul yakini indal fuqahai wa yajuzu binaul ahkami asy-syar'iyyati alaihi idza fuqada la faqada, itu fi'il. Antum diharokatin. Kok diharokatin sih? Cetakan Mesir. Semuanya diharokatin. Tertentu itu aja. Fukidal yakin. Bisa juga. Kalau bagusnya Fakodal yakin, fukidal yakin juga bisa. Apabila tidak didapati yakin, boleh kedua. Cuman pentahkik buku antum condong ke situ. Lebih enak cetakan anak polos, cetakan Saudi, ya, polos. Ya, cetakan Maktabah Darul Minhaj ini lebih bagus. Mas bawa cetakan anak Darul Minhaj, lebih bagus, lebih mahal. Lebih mahal, lebih eksklusif. Terus idza fuqida al-yaqin alladhi qallama yahsulu inda al-ijtihad walihada yajibul amal yajibul amali amalu yajibul amalu bi khabaril wahidi idza kana siqqatan enggak pakai tasdid juga qafnya idza kana siqqatan khabar kana terus wa yajibul amalu bi syahadati syahadaini syahidaini bi syahadati syahidaini wa khabarul muqawwimina idza kana adalaini idza kana adalaini kana alifnya itu isim alif tasniyah terus idza kana adalaini wa yajibu istishhabu hukmul hali hukmil hali mudhofun ilaihi asabiqi hali syakki fi hali syakki kalau enggak ada fi-nya hal syakki mathalu syakki mislu syakki fil hadisi apa antum apa? Fil hadasi. Fil hadasi. Ini lebih cocok karena di buku anda fil hadis. Kalau fil hadis apa nyambungnya? Di buku antum apa? Fil hadas. Ya itu buku buat. Ya. Hah? Enggak. Ini justru buat yang orang-orang keren. Jadi untuk menguji ketelitian dia, gitu. Jadi ini sengaja ini. Sengaja. Jadi biar teliti. Jadi yang pegang buku ini yang teliti. Ya, yang pegang buku antum ya kayak gitulah. Benar semua. Iya. Terus mislu syakki fil hadasi ba'da taharati. Li anna dhahira biqa. Engkau-engkau mana tuh biqa? Khobar anak. Bagohu. Wa adamu kudusin. Kudusish mashkuk.